Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abruhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, para pendengar sekalian, para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Kemudian salawat beriringkan salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya yang akan kita jelaskan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim, ialah hendaklah dia tidak lalai dari mengingat Allah. Jadi adab ini adab yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dia harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adab yang sangat penting yang harus kita hiasi diri kita dengan adab ini. Yaitu jangan sampai harta benda kita, perniagaan kita, tijarah yang kita lakukan ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan atau Allah larang kepada kita orang-orang yang beriman, Allah larang. Sebagaimana dalam surat Munafiqun, dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, artinya harta bendanya, perniagaannya dan juga anak-anaknya melalaikan dia dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi, kata Allah. Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Sungguh rugilah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan perniagaannya, dengan harta bendanya, sehingga dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan dia rezeki yang banyak. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan perniagaannya maju pesat, akan tapi dia lupa untuk mengingat Allah, dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan rugilah orang-orang tersebut. Faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai perniagaan yang kita kembangkan sekarang, wahai pengusaha dan pedagang muslim sekalian, jangan sampai perniagaan kita tersebut membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perniagaan kita itu menyibukkan diri kita sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perniagaan kepada kita, yang telah memberikan harta kepada kita, sungguh sangat mampu untuk mencabutnya dari kita. Semua nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengambilnya dari diri kita. Maka jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kerugian baik di dunia berupa bangkrut dan yang lainnya, ataupun di akhirat berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak itu bagaimana agar kita mendapatkan ridho dari Allah? Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 37, dalam surat An-Nur ayat 37, tatkala sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah lah yang memberikan cahaya bagi orang yang dikehendakinya, ya. Allah lah yang memiliki cahaya yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya tersebut pada siapa yang Dia kehendaki. Tatkala Allah menjelaskan ayat tentang ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menjelaskan mereka yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah rijalun la tulhihim tijarah, yaitu mereka laki-laki atau orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tijarah yang mereka lakukan, perniagaan yang mereka lakukan, jual beli yang mereka lakukan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan dari mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan dari menunaikan zakat. Yang mereka takut terhadap hari kiamat, yang mana pada hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan terguncang, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka amalkan, dan Allah menambahkan kepada mereka dari keutamaan Allah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Subhanallah. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan taufik, yang Allah berikan kemuliaan adalah orang-orang yang tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang harta mereka, yang perniagaan mereka, jual beli mereka itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, tatkala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan la tusghiluhumud dunya wa zukhrufuha. Orang-orang itu yaitu tidak dilalaikan oleh dunia dan perhiasannya. Wa maladhi bai'iha wa rihiha. Yang kenikmatan jual beli perniagaan itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan memberikan mereka rezeki tersebut. Yang mereka itu beramal untuk mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu kekal, dan apa yang ada di sisi mereka itu akan binasa. Maka itu mereka mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perniagaan mereka, dari harta benda mereka, karena mereka mengetahui hakikat dunia yang sesungguhnya tidaklah kekal. Maka dari itu, wahai pengusaha muslim semuanya, kaum muslimin dan muslimat semuanya, agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak ini, dengan adab ini, yaitu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai perniagaan yang kita miliki, jual beli yang sedang kita lakukan, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sedang melakukan perniagaan jual beli, kemudian seruan Allah Subhanahu wa taala, misalnya azan untuk salat, sudah dikumandangkan, tinggalkan perdagangan kita. Hendaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu menyibukkan diri kita dengan dunia, padahal kita tahu dunia ini tidak akan kekal? Kita tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih kekal daripada yang ada di tangan kita. Maka hendaklah kita tinggalkan sejenak tatkala datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. maka sangat disayangkan apabila ada orang-orang di sana sejak paginya dia sudah menyibukkan dirinya dengan perniagaan, akan tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang di pasar yang mereka disibukkan dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan perniagaan mereka, perdagangan mereka, jual beli mereka, usaha mereka. Tatkala azan subuh telah berkumandang, mereka tidak menghiraukannya. Bahkan mereka tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka mungkin sholat, tapi tidak berjamaah di masjid, subhanallah. Mereka dengan teganya meninggalkan seruan Allah subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan harta dunia yang tidak kekal. Demi mendapatkan harta dunia yang sangat sedikit. Maka dari itu, wahai kaum muslimin semuanya dan muslimat semuanya, agar kita menghiasi diri kita dengan sifat ini, yaitu selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah adalah mengingat batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah. Hukum-hukum Allah harus kita ingat. Jangan sampai perniagaan yang kita lakukan membuat kita menjadi atau menjadikan kita menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga harta riba dimakan. Bohong pun dilakukan. Penipuan pun dilakukan demi mendapatkan untung yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini salah satu tanda kehancuran dan kebinasaan seorang dan kerugian dia baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Takutlah kalian semuanya terhadap ancaman Allah, terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hiasilah diri kita, wahai pengusaha muslim sekalian, dengan sifat ini, yaitu selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, dan jangan sampai perniagaan ataupun jual beli kita ataupun usaha yang kita lakukan ini melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.